Ketika rasa tak lagi sama, cinta tak lagi sempurna, kadang kehilangan arah inginnya. Bagaimana kau menolak rasa ini akan tetap sama? Terucap makna cinta.